Enggak ada orang bilang mau pergi ke dunia. Semuanya pada ngomong mau kemana? Mau pergi meninggalkan dunia. Jadi kita lagi berjalan pergi meninggalkan dunia. Kok yang ditinggal ini bikin celaka? Itu yang kita rebut-rebut, kenapa enggak? Tujuannya. Jadi kita gunakan dunia ini supaya kayak tujuan. Jangan yang mau ditinggal setengah mati ke pening kepala. Saya bilang kalau dunia ini enggak sepening kepala tetap bisa. Apa buktinya? Buktinya kerbau itu 7 keturunan enggak pernah pening kepala, 7 keturunan. Tadi dunia, kenapa bisa begitu? Karena Allah yang mungkin. Bisa enggak kita menentukan nasib kita? Enggak bisa, Allah yang bikin, Allah yang menentukan. Kalau burung, burung perutut atau burung apa ada, kita masukkan di kandang. Siapa yang masukkan itu? Enggak pernah minta burung perutut, hei Pak, lalu bisa Mbak menang. Tolong saya dimasukkan di kandang Bapak, kan enggak pernah. Tahu-tahu kita ambil, taruh. Baru orang nak, apa kerjaannya? Pagi-pagi, oh air kurang. Jangan sampai burungnya mati. Oh kurang nasi, nah, makan itu. Baru kita, karena kita yang mau. Kita kan tak pernah minta sama Allah di depan di sini kan. Tahu-tahu lahir aja kita, atas kehendak Allah. Maka Allah jamin. Maka kalau dunia ini kita setuju ya dijamin sebelum ajar, tidak setuju ya tetap. Kita mau menentang Allah, caci maki Allah, saban pagi sore tetap Allah jamin. Kita buta tetap Allah jamin. Cuma bedanya matinya masuk neraka atau masuk surga, itu bedanya. Tetap mau jadi binatang ya dijamin, cacing ada kepala ada pantatnya, 7 keturunan dijamin. Nah cuma karena dia binatang gak ada tanggung jawab kan? Kalau kita ini dikasih akal, nah ini tanggung jawabnya tetap dijamin. Kalau kita satu, gak ada orang pintar miskin. Coba kita tengok orang sedunia, siapa mau syarat, sesara satu bulan angkat tangan? Gak ada yang mau. Yang syarat 30 tahun banyak. Gak bisa kita ngatur nasib atas ketentuan Allah. Itu sudah ada, nabi aja yang dicintai Allah, nabi. Ada nabi yang masukin di api. Pas ada yang pengen masuk di api, yang enggak lah. Tapi ujian iman dia mah, dia nabi, kalau kita langsung apikin iman kita bangga beriman lah, kenapa maksud? Tapi dia tingkatnya kelas tinggi kan. Tapi kan enggak bisa ngatur nasibnya. Ada yang masuk api, ada yang disalib gitu. Tapi tingkat dia, kalau tingkat kita diuji gitu, enggak jadi gitu. Diuji 8 sehari aja imannya buyar. Apalagi di uji gitu kan. Jadi itu ya. Kegiatan ke depan? Nah ini kita lagi lihat-lihat. Kaya ini gimana? Kebara, iya. Air haji. Nah, kita potong sapi di sini. Lalu ke depan sini? Setiap lebaran potong. Kemudian nanti nak minta bantuan tuh. Dikawal, kan biasanya kita saban tahun di Muharram. Muharram kan bau keliling di jalan, biar air tahu. Kan sekarang tuh ada orang, wah itu ekstrim, wah itu macam-macam. Kita tuh masuk juga di bidang namanya isu kan ya. Namanya setan tuh mana ada yang senang sama yang baik setan itu. Cari-cari salahnya. Enggak salah, baik aja nabi bilang gila per setan. Padahal nabi, ya apalagi kita. Dibilang stream atau apa ini lah apa yang mana? Kita mau ini ya kita bukan setiap satu malam kan? Tahun baru Islam. Nanti lama kan? Berapa puluh hari? Kan ini 10 mak Zulhijjah 20 hari lagi. Habis bulan haji. Akhir bulan haji itu 30 kan 20. Apa sih? Iya. Oh, rame itu nanti, potong panjang itu. Jalannya ramai tapi, aja, Pak. Wah, kita belum tahu. Belum, programnya belum. Baru. Nanti kita buat ini ya, Yudhan. Pemberitahuannya. Ya. Nanti kita kasih tahu jalannya. Di ya. Sebab kita sudah jangan menghalangi umum. Ya. Jadi kalau jalan tuh jangan sampai orang kayak ngantar mayit. Saya sudah bilang sama mereka semua. Ya. Kita itu menjadi orang yang berakhlak. Ya. Jangan kayak orang ngantar mayit, semua orang disetop. Minta ini lagi, macet, bilang jangan kita nginggir, bisa lah diatur. Masalah ada rame-rame nyetok, orang rame buru-buru, ada emaknya mati, kak sakit, kemana? Saya bilang dia hitung-hitung. Itu prinsip kita yang menjadi orang berakhlak. Itu saya ajarkan anak-anak itu, tidak boleh. Tidak boleh jadi orang yang berlebihan. Ya. Namanya iman itu paling tinggi kan? Ya, jadi begitu. Jadi nanti, tiap nanti pawai aja sekarang. Pawai aja. Tiap wilayah itu Lampung Selatan ada, Lampung Timur ada, Lampung Utara, seluruh. Masudi juga. Iya, semua. Di sini kumpul. Nah, sebab untuk rakyat masing-masing kan, biar rakyat tahu, dikasih maklumat kan, disebarkan maklumat, kasih baca, ini waktu sini, orang biar tahu. Kita itu tidak ada yang kita anti, sebenarnya kita tidak anti Pancasila, anti untuk kelima, anti Kristen, enggak, anti kafir, enggak ada anti. Cuma kita tidak setuju dengan ini yang salah, kita tidak setuju. Dia mau salah biasa aja. Cuma kita kasih tahu ini salah. Tidak anti. Kalau anti kita mau pukul dia, tapi anti. Kalau anti itu yang gitu. Kita mencari jalan memukulnya. Kalau ini kita enggak, tidak setuju Kristen, merdekakan orang Kristen masuk gereja. Jangan tidak setuju bagaimana memukul orang Kristen, itu penjahat. Kalau anti beda, kita ini tidak setuju. Masa kita mau setuju sama yang salah? Ibu juga. Karena kita anggap salah, barangkali dia benar juga, makanya menurut dia kan benar. Tapi kalau mungkin salah, ya nggak setuju, bukan anti. Kita merdeka kok. Kalau dia merdeka beribadah, kita merdeka, jangan dihalangi. Maka dulu salah waktu saya berontak, pernah berontak ya, jam berapa? Om saya ngomong aja begini, di Borgol. Saya bilang dari kalau niat kamu itu baik, kata Laksus dulu, bukan polisi dulu, Laksus, tentara, berapa puluh tahun yang lewat tuh, saya masih umur 30, sekarang saya 70 tahun umur, sudah lain ya, 74 saya kan, kalau dulu masih 30, masih kencang-kencangnya kan, datang Soeharto yang mimpi, Kiai ceramah, ditangkapi, istilahnya anti Pancasila kan, jadi tangkapi. Sudah, tangkap saya juga kena kan. Ini tidak apa-apa ini, ini ceramah, anti Pancasila. Bukan tidak setuju kan, kalau tidak setuju lah. Hati. Ini mah. Jadi, sudah, tangkap. Setelah saya terangkan ini, setelah ini saya terangkan. Di mana Pak kelemahannya Pancasila itu kalau menurut pandangan Bapak itu? Dia tidak mau memakai aturan yang bikin sumbernya sumber pikiran manusia, sumber pikiran orang kafir Eropa juga, sumber pikiran Belanda juga. Belanda kita usir, aturannya kita jadi kita jajak bangsa sendiri dengan aturan orang kafir itu tadi. Maka tidak bisa menghadapi apa orang prostitusi, menghadapi narkoba susah, menghadapi susah. Tapi kalau pakai aturan yang bikin, coba lihat Tuhan Kahal siapain. Kalau dia tadi pembunuh bayaran, perampok berpuluh-puluh tahun, begitu beat keluarga hilafah, langsung bagus. Iya, itu Damang itu dulu di sana itu. Pak polisi yang biasa ngarep dia itu heran. Apa dia tahu apa itu? Begitu beat, padahal itu pembunuh, perampok dari Palembang itu, sampai ke Jawa Timur, sampai ke Nusa Kambangan. Ketemu sama saya bilang, langsung tobat baik kan. Jadi Pak Polisi bilang sama saya, apain kalian aja. Kita setengah mati menghukumnya, menginiya. Enggak bisa-bisa, jadi baik. Begitu jadi orang ini, apa jadi baik. Nah itu saya bilang. Jadi kurangnya itu, kita mau pakai aturan, pedomannya otak manusia, bukan pedomannya ajaran Allah. Padahal kan kalau Kristen, kalau pedomannya ajaran Allah, dia tidak menipu. Jadi mesti kita perlakukan ajaran Tuhan itu. Kita bikin aturan, lalu lintas begini. Nah, tidak boleh lari di tengah jalan, Pak. Sesuai dengan aturan Allah. Karena Allah bilang, waksid fi masyika wa hudud masyid. Aturan Islam itu sampai ngising dikasih tahu. Apalagi masalah yang besar, memimpin bangsa, berumah tangga. kencing masuk WC lebih tahu caranya tuh Pak. Saking lengkapnya. Kenapa kita enggak mau pakai? Nah ini. Kok enggak ada aturan jalan, mana bisa aturan jalan enggak? Ah bodoh, enggak belajar. Aturan ngisi aja ada kok. Sampai tidur aja ada cara tidur itu ada. Kalau kamu tidur sebagai muslim lain tidur sebagai orang kafir, beda. Sampai lengkapnya. Apalagi masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak ya. Enggak masuk di akal kalau enggak ada itu. Ini dari sana enggak belajar. Kebetulan pengecutnya orang Islam ini teman. Pengecutnya itu takut ditangkap Pak polisi kan. Karena polisinya kan pakai aturan itu. Jadi kalau ada yang ditangkap itu takut rakyat itu. Nah takut enggak bebas. Akhirnya ya awam ini bodoh terus. Karena yang ngertinya pengecut. Ya, jarang lah orang seperti saya terbuka, ya, jarang. Ya, jadi ya, merayat itu kan, ya kita nggak bisa ngomong ke satu orang banyak-banyak, ya palingnya begini-begini. Takut ya? Jadi tambah. Kalau dulu Pak termasuk PII juga ya Pak ya? Iya Pak. Yang menentang Pancasila. Sekarang ya. PII udah hilang Pak ya? Hilang ya, HMI. Dulu itu PII, HMI. Itu menentang semua? Macam-macam. Ya jadi... Jadi lucu kali pikir hidup ini. Coba kita orang Kristen biar berpedoman pada buku Katoliknya. Soal bagaimana ngatur kehidupan bermasyarakat. Atur, tapi jangan melawan pedomannya. Masa ada agama yang merusak. Mesti diajar sopan santun. Enggak boleh kurang ajar, enggak boleh main judi kan. Enggak ada agama main judi lah kalian, enggak ada. Jadi kita bisa bikin aturan sesuai dengan aturan agama, dilarang main judi. Mana yang main judi kita sikat. Kan boleh dibikin, tapi ini kan dilarang main judi. Sumber apa? Dasar pemikiran mana? Dari pikiran KUHP. Terus, ya judi gini boleh, tapi judi bini tidak boleh. Ah, judi ini tidak apa-apa. Ini, dengan bapak-bapak ada yang mengawal, tidak apa-apa. Karena pikiran orang yang pedomannya. Mestinya pikiran harus baku. Jadi kalau tidak boleh main judi, baru dilarang oleh agama. Jadi orang Kristen memuji kamu, untuk apa kamu jadi orang Kristen? Berjudi dilarang di dalam agama kamu. Pukul orang tanpa sebab, dilarang oleh agamanya kan. Siapa kita buat pasal, siapa yang memukul orang gini-gini dihukum di 3 bulan. Ya. Bisa dibikin, tapi sumbernya kebenaran. Ini sumber otak dia. Akhirnya tengkar si penjahat ini dibela sama pembela. si jaksa ini bagaimana caranya biar jeruh, kata orang Jawa, biar jeruh hukumannya, biar dalam hukumannya, biar dapat kondisi yang bagus. Jadi kalau jaksa bisa membuat jeruh hukuman orang, naik kondisinya dia kan. Nah, ini bagaimana supaya naik kondisi dia, bagaimana membela orang salah ini, pembela namanya. Ini hakim tinggal dengar. Nanti menurut hakim, apa maunya hakim ini nanti? Mana yang kira-kira cocok? Ada hubungan pemilih kah? Ada duit banyak kah? Begitu kata pengumuman, apabila sudah diketok hakim, tidak ada yang boleh ngomong lagi. Berlaku hukum. Setuju enggak setuju. Jadi orang suruh bertengkar. Ini aturan apa begini nih? Akhirnya tidak bisa adil. Nah, acuannya itu pikiran KUHP tadi. Kalau aturannya Allah, menurut pendapat kamu gitu, menurut pendapat kamu begitu, menurut pendapat kamu begitu, menurut Allah dan Rasulnya gini. Yang benar kamu apa Allah? Nah kan habis ceritanya. Ini enggak menurut hakim, menurut jaksa, menurut pembela penjahat. Putar-putar, ya enggak keruan. Belum ada suap-suap. Ya, belum lagi bicara ke sana. Baru di situ aja dulu. Itu melihat itu kan kadang-kadang pening juga kita nggak, apalagi ke di TV itu kan pinter bicara semua. Oh iya. Sekarang coba lihat Kiai Banser di YouTube saya. Banser siap mati membela Ahok. Datang FPI siap mati menentang Ahok. Lah Ahok ini punya surga enggak apa enggak? Iya. Kan saja yang ngomong ini ada kiainya. Bukan apa? Bukan istilahnya orang yang sama-sama ngerti Islam, bukan. Ini yang ngomong ada kiainya, di sini ngomong kiai. siap mati membela Ahok. Keluar FPI siap mati menentang Ahok. Jadi saya bilang, ini aturan-aturan siapa ya? Oh itu bisa kita, ini kita pecah. Lalu dia bilang demi bangsa dan negara. Gampang aja sih ngomong gitu ujungnya. Demi bangsa dan negara. Tapi ini kan undang-undang gak benar. Gak bisa disalahkan. Yang bilang siap mati kami bela Ahok, gak bisa disalahkan sama pemerintah. Yang bilang siap mati menentang Ahok, gak bisa juga disalahkan. Kalau dia perkara berkelahi. Berkelahi ribut, kita polisi capek lagi kan. Ngapain itu? Nah itu susahnya. Hidup tanpa agama itu. Jadi akal kita ini tanpa agama. Kita kan pintar, dikasih akal lalu. Wah kalau dagang untung. Kalau untung caranya gini. Kalau sekilo dikurangi satu kupon, lumayan. Namanya akal kan? Sumbernya pikiran. Saya tidak menipu. Ini sekilo saya, ini kotak ini. Nah, jadi kalau kalau kotak ini sekilo saya. Ini oh penting kok. Ya, ada populasi. jadi namanya akal. Kalau dibilang ada jelek-jeleknya di dalam, jangan dikasih tahu. Karena kalau dikasih tahu dia tidak jadi beli. Ini sarung ini. Sarung ini ada ininya. Ada ja, apa ada benangnya yang kurang nyambung satu. Kalau dikasih tahu tidak jadi beli. Ya sudah dilipat, tidak satuin. Karena aturan akal kan, maka akan baru disebarin begitu dibawa kepada agama. Menurut agama, ya jangan kamu rahasiakan barang daganganmu, jangan kamu tutupin jeleknya. Takut dia terpaksa, tuh selamat. Karena ukurannya agama. Itu bedanya aturan manusianya dengan aturan agama. Dan di itu Pak, di Pancasila kan ada. Assalamualaikum. Apa Pak Amir Daulah ini? Ya. Oh iya, cetak malu zakatnya. Ya biar paham rakyat. Oh boleh saja. Semuanya boleh. Ya zakat juga khusus zakat ada. Malu zakat itu khusus. Oh ya sudah zakat aja khusus ya. Ada dalilnya jadi orang rakyat tahu ya. Kasihan. Oh ya, oh anu kepada struktur terdekat, jangan pada hari apa nanti dari Rian sana ke sini. Kepada struktur terdekat, mesti komunikasi kepada struktur terdekat perwakilan Dilafatul Muslimin dimanapun berada, gitu kan? Oh, kalau mengirim zakat langsung ke pusat. Kan di Palumat itu dilihat langsung ke pusat. Iya. Nah, kompromis ya. Ke iya. Fauzi zakat. Boleh ke iya. Ya kasih tahu kepada Fauzi atau kepada Khalifah boleh. Ya boleh kepada ya. Sebab itu nanti supaya kan yakin ya. Baik. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pancasila itu ya? Ya, baca buku Bapak itu. Pada saat keluar. Pada saat kita. Soalnya di. Allah itu, Pak. Pada baca, itu kan bagus, Pak. Harus betul-betul ya. Itu. Supaya kita marifat ya, Pak. Itu pengertian Pak, marifat itu apa, Pak? Kita mengetahui begitu kasih sayangnya Allah, begitu berkuasanya Allah, begitu hebatnya Allah, sempurnanya Allah. Di antaranya dunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri kamu itu ada bukti kekuasaan Allah. Tidakkah kamu pikirkan? Kita tidak pernah dikasih gemuk oleh ibu kita ini untuk menggoyangkan ini berpuluh-puluh tahun. Tapi siapa yang ngasih? Beli toko nggak bisa juga? Dokter juga nggak bisa. Tujuan akal kita ini, di mana kita mau beli? Coba lihat orang gila itu apa gunanya? Kita nggak gila kan? Siapa yang kita ngasih itu? itu Allah di dalam diri kamu banyak bukti bahwa Allah itu maha kasih sayang, maha bijak Allah itu. Perut kita ini tidak pernah di ganti sekrup-sekrupnya, 40 tahun kita makan ya jengkol, ya cabai, ya dagingnya begitu-begitu aja. Bayangkan, maka marifat itu begitu, melihat kenyataan ini, Allah itu ya, melalui kita tunduk sama Allah itu. Itu namanya marifat. Baru di diri, belum lagi jauh, baru di diri kita, lidahnya. Ngapain? Asin, manis, apalagi. Siapa yang bisa bikin alat seperti itu? Dicetek gini, manis, asin, pahit, getir, ada di sini. Siapa yang mau jual 1 miliar di dalam? Potong 1 miliar, tidak ada emang. Belum mata, bu. Pentingnya. Bahkan orang kalau tidak tunduk sama Allah, itu memang orang yang bodoh. Tidak berpikir. Kata Allah itu mereka tidak berpikir. Padahal dikasih pikir itu maksudnya untuk itu. Maka apa letak kilun akal tuh? Apa akal kamu kemana? Kemana otakmu, kata orang kasarnya itu. Kok kamu ndak bisa tunduk sama Allah, itu otak kamu kemana gitu? Kalau kerbau ndak punya otak. Kalau kita kata tak kilun akal tuh kan? Akal kamu kemana, kata Allah? Kau ndak tahu. Otaknya ada tapi dia ndak berpikir. Nah itu marifat tuh gitu. Belum kita lihat gunung, bintang, bulan, waduh, nenek moyang kita nggak bisa bikin. Baru di kita aja udah mateng kita, udah ada jalan, menyerah sama Allah, udah selesai itu dia, marifat. Jadi kita tuh nggak ada apa-apanya. Nggak ada, coba kita, dokter udah mau sakit, tapi sakit juga. Masuk angin juga disuruh orang lain, ngeri. Kalau dia menyembuhkan sakit itu, tapi dia sakit orang lain juga. Ya bayangkan kalau kita naik di gunung, kok Allah itu kita bisa yakini caranya tadi itu. Kita naik ke gunung, tahu-tahu di gunung itu ada batu, sudah ada mejanya gini, ada kursi gitu, jatuh gunung. Terus ada baju, Pak Mereka. Kita tanya orang berakal ini. Nah, ini ada yang bikin nggak ya? Kalau kita naik di gunung, yang gunung nggak pernah, gunung Rinjani tapi gunung tertinggi lah dunia, Himalaya sana puncak. Tahu-tahu ada meja, ada kursi, ada baju atau apa depeci lah. Kita tanya sama orang yang lihat, kamu percaya nggak bahwa ini ada yang bikin? Kalau dia bilang, oh, saya nggak percaya, coba jawab siapa kira-kira? Karena dia bisa jawab ya. Mesti dia, ya mesti ada yang bikin. Ya. Kalau nggak dibikin, masa bisa ada? Bapak kamu kan bikin? Ya enggak juga. Kamu tahu yang bikin? Yang nggak tahu, kok kamu percaya ada yang bikin? Kamu nggak pernah lihat yang bikin? Orang mana yang bikin coba? Nggak tahu, pernah lihat? Nggak tahu juga. Pabriknya di mana? Nggak tahu juga. Kamu percaya? Karena ada. Begitulah Allah itu. Bisa jadi kalau bintang nggak ada yang bikin jadi sendiri. Batu jadi sendiri jadi meja. Semua batu mau jadi meja kalau mau jadi sendiri. Enggak ada batu yang mau jadi kecil, mau jadi sendiri kan? Jadi meja semua. Kenapa batu ini kecil, kenapa batu ini besar, sama batunya juga. Ada yang mengkilat, ada yang tidak mengkilat. Itu pikiran Allah. Itu namanya dia itu bermakrifat. Ilmunya aman. Kalau dia bersyariat, sehatnya, pembuktian marifatnya itu. Kalau gitu saya menyerah sama Allah. Apa kata Allah saya ikut di sana berani langgar. Nah itu syariat namanya. Syariat. Nah, balas setelah marifat syariat. Jangan marifat saja percaya ada Allah, enggak syariat. Iblis. Jadi kita itu marifat. Tahu, yakin Allah itu bilang. Iblis itu bilang. Engkau Allah yang menciptakan aku dari api kan. Dia percaya betul, bukan kayak kita enggak lihat. Iblis itu berpidato di depan Allah itu. Kamu kan menjadikan saya dari api Adam, kan dari tanah. Enggak mau saya berserah tunduk sama dia, enggak mau. Perintah Allah kan suruh tunduk. Enggak mau. Jadi marifat tanpa syariat itu iblis. Syariat pembuktian taatnya itu. Dia cuma beriman, Islam. Taat mau enggak? Duhur bolong, subuh enggak. Subuh susah. Bagaimana mau dibilang melipat, itu akarnya enggak beres. Kalau akar beres itu kan. Kita sudah bersyariah melaksanakan di yang apa di rukun Islam itu. Kemudian ada apa lagi yang harus kita ini hukum kehidupan. Kehidupan ini seluruhnya ibadah hidup ini wa maqtu jinawlin sa'ala budun. Beribadah itu adalah mempraktikkan ajaran Allah dan Rasul itu. Tidur mempraktikkan ajaran Allah, ibadah namanya. Makan mempraktikkan ajaran Allah, ibadah namanya. Jadi hidup ini untuk ibadah. Memimpin mempraktikkan ajaran Allah, ibadah namanya. Orang tidur aja ibadah, apalagi memimpin. Tidak pakai ajaran Allah, bandel namanya. Nah kita aja, sudah bandel, iblis nilainya neraka peginya tuh. Kalau ada yang bilang, tapi saya kan tidak mati-mati, Yohanes saya jadi pengikutnya itu. Kalau tidak mati, lah sudah bandar, makan sama dengan yang taat juga, tiga piring kenyang ngising, kan sama. Kalau kawin, ya kawin juga kan. Sama. Tahu-tahu mati masih neraka. Rugi amat. Cuma sekali dong. Kecuali kalau dia makan emas, intan, berlian, terus kentutnya harum gitu. Ini mah nggak bisa apa-apa, ya rugi dua kali. Tidak ada gunanya hidup ini. Tidak ada sama sekali gunanya. Kalau tidak masuk surga, tidak ada gunanya. Pergi ke mana? Orang, ya saya tidak ada potongan masuk surga. Iya. Tapi yang penting jangan masuk neraka lah. Terus tempatnya di mana? Nah. Terus jadi kata sebelah panas. Itu mah orang sudah beres. Orang tidak punya pendirian. Hidup ini mesti punya pegangan, pasti. Kalau enggak, kita celaka. Iya, prinsip itu. Sudah Ustaz, Ka'bah itu kan tempat kiblat kita Ustaz. Itu kayak mana dulu sejarahnya Ustaz? Oh itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada batu itu. Ada batu itu untuk mempersatukan. Itu tadi di Baitul Maqdis di anu Palestina itu yang dikuasai Israel ya. Itu Nabi Sulaiman dulu. Suatu saat Nabi Ibrahim dari tempat yang subur dipindah ke tempat yang bersang di Mekah. Bawa bayinya. Lalu pergi tinggal di perintah Allah, kamu tinggalkan istrimu di situ. Ditinggal. Bayangkan. Kalau kita diuji begitu enggak sanggup dah. Tapi dia ya tingkat elit dia, lain kelas dia mah. Kalau anak kelas 1 SD dikasih ujian maswa ya kelenger dia. Ya, itu dia tingkat maswa sampai tingkat sarjana dia kan. Nabi namanya. Dari tempat yang subur dibawa ke tempat yang gersang. Bawa anak kecil. Terus ditinggal. Mau kemana kamu, Ibrahim? Mau melaksanakan perintah Allah. Coba kalau zaman kita, kurang ajar. Bapak gak tahu diri. Wah, anak kecil ditinggal. Udah ada makanan. Bapak udah ngamuk-ngamuk. Tapi itu dasar Nabi. Kelasnya tinggi. Kita gak paham. Kembali udah besar. Disuruh sembelih lagi. Bayangkan tuh, maka Ismail setelah dewasa tempat beribadahnya di batu itu sekarang tak baik, maka ada bekas kakinya di situ. Di makam tapaknya makam Ibrahim tuh. Nah itu diabadikan untuk menjadi kesatuan. Jadi umat Islam itu tidak boleh berpecah belah. Umat Islam itu tidak anak Allah apabila berpecah belah. Sekarang kiai-kiai ini berpecah belah. Maka saya tidak ada jalan lain cara membereskan umat ini harus kembali pada khilafah. So, kalau tidak khilafah tidak bisa bersatu, tidak bisa Muhammadiyah sama Indo bersatu sama Persib bersatu, tidak bisa. Cerita bohong. Walaupun kita kan bersama bersyarat bersatu, bohong. Hanya dengan khilafah orang bersatu. Kalau dulu Nabi dengan Nabi bersatu, setelah Nabi khilafah, tidak ada yang lain. Anak ibtidaiyah juga tahu. Setelah Nabi itu khalifah-khalifah. Cuman bandelnya ini umat Islam. Kemudian ekonominya hancur. Kemudian orang Yahudi ini yang mau menghancurkan Islam itu. Kekuatannya kuat. Dihancurin khilafah. Tidak ada apa lagi. Hancur Islam. Tinggal dipelajari, tidak dipraktek. Nah kembali. Saya mau membalikkan lagi umat ini. Biar berharga. Biar menjadi umat yang berharga. Kalau pakai Islam pasti itu janji Allah itu makmur. Di dunia ini saya hitung-hitung menurut sejarah data dunia. di Indonesia ini ada di tengah ke barat dan ke timur. Seluruh dunia ini tidak ada yang melawan Indonesia. Di bidang tambang, tambang emas ada di mana? Di Indonesia ada. Tambang intan ada di mana? Di Indonesia ada. Tambang minyak di dunia ada, di Indonesia ada. Rempah semua ada di Indonesia ini. Daerah lain mana? Di dunia ini minyak negeri Arab. Arab Timur Tengah. Iya, Timur Tengah. Nanti Brian, Jerman. Udah, yang lainnya? Minyak. Indonesia lengkap. Kalau Indonesia semuanya lengkap. Nah, kemudian gunung. Gunung di kelompok. Ada apa? Ah, ya bagus kalau ada air itu. Iya, ada. Ngelak juga lah. Iya. Jadi ada juga inisiatif. Jadi hutan. Hutan kita itu baru di Birban Sumatera dari ujung selatan nyambung sampai Aceh. Baru satu. Belum yang lain, belum kayunya besar-besar. Maka ini dibuat tidak pakai hukum Islam untuk orang lain semua, bukan untuk kita. Coba kalau umpamanya kita mimpin khalifah gitu, mimpin itu rakyat ini tidak ada yang miskin, dibagi aja, dibagi, tidak habis-habis itu. Ini tidak dikantongin bapak-bapak itu. Bertanya diri sendiri. Ah, itu karena tidak Islam. Maka kita ini mau yang Islam. Islam, tapi dia bisa di ini kan. Ya, aturannya, sistem hidup ini tidak pakai aturan Islam. Kalau pakai aturan Islam, orang Kristen selamat, harimau selamat, pohon kayu selamat, orang Islam selamat. Bukan hanya orang, gunungnya selamat. Ya, kayak mobil tadi, ya. Kalau tidak pakai aturan yang bikin mobilnya rusak, penumpangnya macet, sengsara, pembelinya rugi, bosnya rugi, tidak ada yang untung, ini akibatnya. Coba pakai Islam, pamannya, Irian, emas, ini contoh aja, paling kecil, emas Irian itu, kalau ngegaji orang Indonesia ini, tidak habis, dikasihkan ke Eropa lebih banyak, kita sisanya. Sudah gitu sisa yang sedikit itu ya banyak kalau dihitung-hitung, tapi agak sedikit dengan orang Eropa punya, orang Amerika punya. Kita sedikit sisanya kan, kita jadi kulinya, jadi bosnya kan, bos lebih banyak lah biasa, atau aturan manusia ini. Nah, dibawalah ke Jakarta untuk macam-macam pun. Kalau menurut Islam itu tidak sah. Kalau menurut Islam, itu kamu orang Jakarta tidak pernah tinggal di Rian. Bereskan dulu orang Rian. Jangan ke TK, mereka ketinggalan zaman. Kamu orang tidak pernah lihat di Rian, ngeruk hasilnya, makan di situ. Nah ini pemimpin tidak beres. Kenapa? Karena aturan kau happy. Kalau aturan Islam, tidak boleh begitu. Dipintarin di sana. Itu dulu dipintarin. Bagaimana dibina, bikin pendidikan situ. Wayo. Ah, sudah pintar, pulang ke kampung sampean, ke Eropa. Gitu. Ini mau disejahterakan. Di mana ada hasil? Jadi rakyat ini akan kita bagi cuma-cuma. Maka sekarang tidak bisa. Pensiun itu orang yang pegawai. Seperti bapak-bapak, DPR-DPR kan. Menurut Islam bagaimana? Enggak bisa begitu. Kita ini jadi pegawai. Siapa yang gaji kita? Rakyat kan. Yang gaji kita itu rakyat. Dari pajak, dari apa kan. Rakyat setengah mati gaji kita. Kita digaji 20-30 tahun. Sudah kita tua kan, dipensiunkan lagi kan. Kalau menurut Islam itu tidak benar. Kalau kita yang sudah digaji sama rakyat begitu tua dipensiunkan lagi, kenapa yang habis-habisan menggaji kita tidak dia tua tidak kita pensiunkan? Maka dalam Islam haram hukumnya. Kalau kita harus pensiun, apalagi yang korban tadi dari bujang dia kita dibiayai 20 tahun, 30 tahun baru kita pensiun. Terus dibiayai, dia tua, nah kita biayai. Ini penipuan, penjajahan dalam Islam. Jadi kalau khilafah berkuasa, pegawainya dapat pensiun karena sudah tua, dia sudah berjasa, dikasih pensiun terus. Rakyat yang berjasa juga berpuluh-puluh tahun gaji kita ini, tidak ada yang, tidak ada, kasihan. Pensiun juga. Bahkan yang bujang, dalam Islam itu kalau belum ada kerjaan dicarikan, kalau belum dapat digaji. Yang bujang Australia saja orang dapat kerja itu digaji. Apa sih Australia dibandingkan Indonesia ini? Kok Indonesia nggak bisa, dasar penipu. Kenapa? Iya, kita nggak bisa bilang apa ini kenyataan. Banyak korupsi. Korupsinya banyak, penipu lah. Kenapa bisa gampang menipu? Sebab aturan dimain-main. Kenapa bisa dimain-main? Sebab sumber aturan itu aturan otaknya orang, bukan aturan Allah. Coba pakai aturan Islam, nggak bisa. Sebab ada ancamannya. Maka Allah janji, kalau saya tulis di surat Imbuan itu, seandainya, saya tulis ayatnya, seandainya kalian itu bertakwa, nah takwa tadi, paripat dan syariat tadi kan, kalau paripat saja iblis, kalau syariat saja kafir. Dia berbuat baik, orang kafir itu bisa berbuat sama istrinya, bisa nolong orang juga kan, kan berbuat baik. Tapi bukan karena syariat, bukan karena apa tadi? Paripat, bukan karena Allah kan, karena kepentingan kan, ini orang kafir. Jadi ini, amanu wa amilus shalihat bersatu, itu takwaan. Maka saya tulis ayatnya di surat itu. Kalau orang penduduk negeri takwa, itu akan turun berkat dari langit dan bumi oleh dari Allah itu. Allah itu maha kuasa, masa kita tidak percaya? Kenapa kita susah? Karena tidak mau kembali kepada Allah itu. Allah ini dunia cerita gini juga beres masa. Apa susah bagi Allah? Katanya Nabi, kalau Allah itu mengayakan semua makhluk yang ada di bumi, tidak miskin Allah. Cuma kita ini tidak percaya, itu repot. Maka sedikit yang masuk surga itu. Cuma yang masuk surga sedikit ini harus berani. Jangan ikut yang mau ke neraka, jangan. Kita pimpin aja yang mau ke neraka itu. Kalau dia mau ke neraka terus, tidak apa-apa juga. Tapi jangan dia pimpin kita. Kalau kita rugi, kita harus pimpin dia. Nah, itu baru jadi. Masa anak SD dia harus memimpin mahasiswa, memimpin orang pintar ya, profesor kalau memimpin yang SD itu. Kalau dibalik bahaya. Masa ada Allah tidak lebih bijak dari manusia? Kita pakai hukum Allah kok tidak boleh. Ini mau apa? Ya itu mau korupsi itu, mau nipu, mau segala macam itu. Narkoba itu backingnya polisi biar dapat telir. Aduh, dia bilang apa? Ayo malu-malu. Karena aturan orang itu buatan manusia juga gitu kan, ciptaan manusia. Kalau Islam itu rapi, mak sambil orang Eropa memang karena kan menjajah ini kan, iya, enggak menjajah dia mau cari hasil, iya. Dia mau cari dunia, bukan mau cari ridho Allah. Kalau Islam kan cari ridho Allah, dunia hancur korban demi kebaikan enggak apa-apa. Tapi kalau untuk dunia enggak mau korban dunia, ya masyarakat enggak apa-apa, penting dunia dapat, itu lain. Memang ini bertolak belakang kok. Maka nabi-nabi dulu itu penguasa-penguasa itu menjadi musuhnya, berakhir oleh rajanya musuh napi. Nabi Yusuf dimasukkan penjara karena memang penguasa ini mau pakai aturan dia, sedangkan nabi datang mau pakai aturan Allah, jadi nggak cocok. Kalau dia beriman sejajar bagus sebenarnya, cuma ini memahamkannya susah, memahamkannya itu. Maka harus banyak memang kita pikir, kemaripat tadi harus banyak, nggak boleh sedikit. Masalah tidak dikenal. Apalah lo kata komunis, orang tidak kelihatan kok percaya. Iya, dasar komunis. Itu yang komunis. Apa? Sekarang kita jadi rebutan. Nah, ini bicara dunia, ini Indonesia. Ini Timur, Rusia. Ini Amerika, Barat ya. Ini kita rebutan karena namanya ini anu makanan empuk ini, Indonesia ini. Rusia terang-terang dia. Pokok siapa aja merangi Indonesia, kami siap membela. Rusia. Komunis. Iya, komunis. Siap dia. Karena ini empuk ini, namanya orang dunia yang mana yang paling empuk itu mesti kejar pasar yang paling bagus kan. Sudah Amerika bilang banyak kami punya anu di sini. Siapa yang mengganggu ini, siap tempur. Dipersiapkan senjatanya semua alat di pelabuhan-pelabuhan di Ambon tuh. Dia mau kuasai. Pokoknya Rusia pengen Karena ini juga pengen nanti mereka perang kita ambil alih kepada Islam. Maka saya buat itu surat itu. Karena ini ribut mau kembali kemana? Ayo umat Islam banyak manusia ini. Iya. Kita angkat Islam. Mau angkat apa? Mau angkat komunis? Mau angkat Eropa lagi? Hak asasi bohong-bohong itu. Angkat Islam. Maka saya kasih tahu kepada seluruh pejabat presiden, wakil presiden, semua sudah saya kasih. Pokoknya kasih semua itu. Biar ya mau ikut manusia, manusia juga tidak punya surga, kita mati. Tidak punya surga untuk apa? Pasti kok, kecuali kalau mati itu tidak pasti, ini pasti kok. Nenek moyang kita tidak ada yang balik, bapak-bapak kita sudah mati itu. Assalamualaikum anak, sudah sarapan? Tidak ada yang nanya-nanya. Nah, kemana itu kalau tidak ke surga, ke neraka. Wah, mana ada lah kok. Ada pengajian, ada yang ini aja. Itu pikiran beda-beda. Iya. Udah selesainya. Iya. Macam-macam beragam, udah selesai. Dan banyak yang begitu memang. Katanya Allah itu, surga itu bukan barang murahan. Kalau kita pergi ke pasar, ada barang antik, mahal. Yang kaya aja belum tentu mau beli. Mikir-mikir kan. Ini surga ini tidak ada yang murahan. Bedaring aja kentutnya harum. Benar, benar. Itu aja Pak. Itu. Undang-undangnya itu Pak. Kawan. Bukan Quran. Kan di Pancasila itu kan ada Pak ketuhanan yang maha. Itu kan sudah dijelasin Pak, bagaimana? Anu, dia ketuhanan Mesa itu tidak sesuai dengan Islam. Karena apa? Dalam Islam itu inna dina inna lahir Islam. Jadi Nabi itu dari Nabi Adam itu, karena Tuhan Allah itu satu, mengajarkan ajaran Allah, Islam, taat sama Allah. Semua Nabi sampai Nabi Muhammad, Islam. Bukan Islam itu di zaman Nabi Muhammad saja. Islam itu sempurnanya di zaman Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam itu Allah yang ngasih tahu ajaran itu. Belum sempurna mati, angkat lagi. Belum sempurna mati, angkat lagi. Sampai Nabi Muhammad sempurna Islam itu. Jadi Islam itu semua Nabi itu yang menyerah kepada Allah. Enggak ada Nabi lawan Allah. Aturannya aturan Allah. Penyimpangan-penyimpangan oleh manusia melepas aturan Allah itu. Nah itulah yang jadi ini, jadi itu. Macam-macam itu. Nah, karena ini pakai pengorbanan, pakai harus prihatin, harus siap sabar, tidak boleh emosi, tidak boleh sembarangan nipu orang. Ini bagi orang yang nafsu mencari dunia, penghambat lah ini. Jadi banyak kata Allah itu susah mau beriman. Tapi kan dia pasti mati, diancam rela, awas lu mati. Nah ini tidak jadi pikiran. Yang jadi pikiran, kamu hidup, matinya lupa. Ini jadi susah, kalau ingat mati kita. Mengurangi timbangan, waduh, nggak berani, selupanya itu. Nah, maka terus pulang. Iya, ya tadi itu, apa ini mati-mati lagi, kata. Padahal pasti kan, mati lagi, dunia ini yang perlu, kan gitu. Nah, itu. Selalu berpikir yang tampak iya. Oleh mata, iya. Istilahnya itu, inilah apa, itu hanya tampak oleh pemikiran yang jernih. Kalau surga ini ya. Juga, Ustaz. Ya kayak gitu. Ada yang lebih ekstrim lagi sampai apa? Ya ada orang yang sudah mati itu hidup lagi dan dia bercerita bahwa dia itu ini kan karena kurang pemahaman tadi. Iya, iya. Nggak ada. Jadi kita tuh ini. Itu ekstrim betul gitu kejawab ini. Jadi gak usah lah ngajak-ngajak. Gara-gara kan ada ya bukan ini, tapi komplek saya itu sendiri ada kan ini. Jadi akhirnya saya bilang juga sama Pak Ustadz kita itu juga, karena memang agak keras memang dia mengajak itu. Ayo daripada ini laki-laki itu sholat masjid, enggak ini gitu kan. Dia udah selesai ya itu tadi, udah selesai dia turun dari ini, keluar. Oh, mati melulu jadi pikiran. Mati aja. Itu ini yang ini memang ya apa hidup. Ada yang sudah pernah mati hidup lagi. Hidup lagi dia bercerita bahwa itu. Iya. Kan ya. Gak ada dia bilang. Jadi kita ini kita masing-masing. Akhirnya kan kita yang ini juga. Iya juga. Tapi tujuan Ustaz tadi itu sebetulnya bagus. Paling kita tahu tujuannya bagus. Maksudnya kan, itu Ustaz itu ngajak, bukan dia sendiri yang berangkat ke sana, ngajak kita gitu. Kan. Bijaknya begitu. Gitu, ya. Ini. Padahal kalau secara marifat tadi itu, secara marifat tadi, caranya pikirnya gini. Yang ngomong ada surga, ada neraka. Itu Allah yang bikin. Allah itu punya langit, punya bumi, punya intan, punya berlian, punya gunung, punya tambang. Semua nyawa kita punya Allah. Jadi kalau ngomong Allah itu ada surga, nanti kamu kalau enggak masuk neraka. Kalau Allah bohong, butuh apa Allah sama kita? Marifatnya gitu. Mas Allah yang punya semua nyawa-nyawa kita, punya Allah kembali kepada Allah, kita dibohongin, butuh apa? Kalau Pak Kiai bohong barangkali, butuh emas. Lah Allah mau bohong, gak masuk di akal. Jadi kita percaya. Nah, datanya jelas, setiap orang mati. Nggak dipikir, terus mau apa? Kan rugi. Tuh, sebenarnya marifat itu penting. Tapi jangan ada buktinya, kalau ada bukti jadi iblis. Ngomong doang. Harus ada buktinya. Sekarang tinggal praktek harus. Cara bersedekah. Ya apa yang mungkin. Dan indahnya apa Islam itu? Tidak mewajibkan orang di luar kemampuan. Tuh. Kalau orang bisa sejuta, juta. Bisa 10 rupiah. Nggak harus, oh kamu harus sejuta. Enggak. Nilainya tidak dari jumlah, dari keikhlasannya. Tuh kan enak. Nggak ada lepas-lepas aja, cuma yang repot yang bandel. Kalau nggak bandel udah menurut mampunya, enak kan? Iya. Cuma yang bandel ini repot. Kadang-kadang yang mau sedekah, mau kurban, mau apa, pengen dilihat. Iya. Nah, iya. Ini, bukan pengen didapat. Bukan pengen dapat ini ketulusan. Hati dari Allah. Allah. Padahal pasti Allah janjikan apapun yang kamu lakukan dan kupakai pasti aku balas. Orang tak percaya. Padahal Allah kalau bohong tidak ada guna-gunanya. Allah punya semua kok. Saking kasih sayangnya Allah pasti aku balas apapun yang kamu perbuat baik. Kok kita tidak mau itu loh. Nah akhirnya kita susah hidup. Jadi orang susah hidup ini sebenarnya karena tidak mau baik menurut agama itu. Kan yang ngatur hidupnya Allah. Maka orang pening itu sebenarnya karena imannya kurang. Kalau orang beriman, tidak ada pening. Santai. Miskin dia sabar. Banyak duit dia bersyukur. Dengan pembuktian. Ustaz, sebenarnya ini masalah kurban. Aturan kurban itu misalnya kita sudah sekali kurban. Yang sudah naik, kan dia ada kurban. Apa kurban itu bisa berulang-ulang tiap tahun ya? Oh iya. Kalau sebuah perbuatan baik, itu lebih banyak, lebih bagus. Begitu. Semua yang baik. Tapi kalau semua yang jelek, itu sebaliknya. Ya. Diperkecil, diposit, habis. Tapi kalau perlu baik, terus-terus bagus. Setiap tahun satu terus. Ya. Setiap Ramadan. Juga mesti sekali aja. Iya. Setiap Ramadan, kurban. Haji. Zakat ya. Zakat itu gunanya pembersihan. Zakat itu ada zakat jiwa pada setiap Ramadan namanya membersihkan jiwa. Jiwa orang namanya zakat fitrah. Nah zakat fitrah itu setiap Ramadan tidak boleh lebih. Kalau lebih dari sholat, tidak salah lagi. Pokoknya bulan Ramadan membersihkan jiwa. Begitu lahir satu hari tahun ini ada jiwanya dibersihkan. Disucikan jiwanya dengan zakat. Tahun depan disucikan lagi dengan zakat. Tahun depan sampai 60 tahun, 70, 100 tahun, pokok sepanjang ada jiwanya, jiwa dibersihkan sabar tahun dengan zakat. Nanti ada zakat harta. Harta dibersihkan dengan zakat juga. Setiap dapat zakat, beli mobil. Mobilnya nyangkut itu di dinding itu, hak orang fakir miskin. Belum punya dia semua itu. Dibersihkan, keluarin zakatnya. Mobil 100 juta, keluarin 25 ribu zakatnya. Nggak dikeluarin, nempel punya orang di dinding dia. Gitu. Ah, nanti kena serempet, kena ini, baru dia rasain. Karena dia punya orang, masih ada nempel situ kan. Beli rumah. Beli rumah aja gitu. Bikin rumah. 300 juta. Rumah, masih nempel. Mungkin miskin, orang ini, hak itu. Macam-macam ada 8 asnaf. Nempel di rumah kamu itu. Belum kamu bersih. Zakat. Jadi zakat itu membersih, mensucikan jiwa atau harta. Maka orang tidak berzakat, distrika punggungnya dengan ucapan, inilah harta yang kamu simpan-simpan dulu. Di akhirat. Kalau kurban, tak? Kurban? Kalau kurban lain. Kalau kurban itu bukan orang kaya. Orang mampu tapi bukan kaya. Kalau zakat orang kaya. Tapi kalau kurban, satu orang satu kambing. Orang mampu membeli kambing, bukan, wah, saya mah tidak kaya. Tidak bisa itu kaya, mampu enggak. Oh, kalau saya beli kambing, bisa macet yang lain-lain kewajiban. Nah, itu tidak mampu namanya. Tapi kalau beli kambing, masih bisa juga naik mobil. Ya, beli. Kalau oh, gara-gara beli kambing, tidak bisa silaturahmi, mobilnya tidak bisa jalan. Apa boleh buat? Tapi jangan tunggu, ah. Belum kaya yang belum kaya itu zakat sama ini ya Ustaz. Ini juga Ustaz itu seumpamanya kan kayak kita kayak di masjid itu ada ya bukan dibilang arisan sebetulnya bukan arisan ya apa namanya betul ya ini apa kurban tapi dia bisa dicicil gitu kita tiap bulan karena kan kalau mau nungguin satu kaligus umpamanya pas agak berat gitu. Enggak berat. Jangan dipaksa berat gak apa-apa tapi jangan dipaksa di kemampuan jangan direkayasa rekayasa ini bikin penyimpangan akhirnya orang punya utang nanti mati belum lagi nyicil besok pagi mati dia kan nyicilnya baru di peperang. Enggak gini ya Ustaz. Maksudnya kan direkayasa. Gini Ustaz. Kalau utang ya utang aja. Iya, jadi dia bukan utang. Jadi kan korban. Karena korban. Saya kepingin, contoh kita kepingin berkorban. Tapi uang belum kontan belum ada. Uang kontan belum ada, tetapi kalau dengan caranya kita nyicil bisa. Mungkin kan bisa apa? Pokoknya setiap bulan. Karena kan kalau sekaligus kedepannya. Oh, kalau kedepannya betul. Sekarang 10 bulan lagi kita korban. Sekarang kita nyalbu lagu itu benar itu pandai namanya orang bijak itu. Ini enggak. Sudah mau korban di besok nih kan. 4 hari 10 hari lagi nih. Waduh, buru-buru kota. Bincang-bincang dulu. Kenapa paksa diri yang enggak usah. Kalau memang enggak bisa. Kalau punya kambing 10. Seperti orang zakat kambing, kalau 40 ekor kambing, dikeluarkan zakatnya satu, umur 2 tahun, 40. Dia punya 10 kambing kan, datang waktu kurban. Dia bilang, wah saya enggak mampu, lah ada 10, potong satu kan bisa. Enggak dengan kaya, oh bisa. Ada duit bisa beli dua, beli satu aja kan bisa. Tapi ini enggak bisa, ada pengutang, enggak usah, maksa diri, enggak usah. Gampang Islam itu, enggak ada pening-pening. Yang wajar-wajar aja, lurus gitu, tenang, nggak neko-neko kata orang Jawa itu, nggak mau belit-belit selam tunda, cuma itu orang. Karena ini, artinya itu bisa karena itu kita siasati kan. Iya, itu kalau tadi siasati itu betul. Karena kan kalau berat, karena kan mungkin nyisakan, kalau nyisakan, kalau seumpamanya nyisain sendiri. Itu pun nanti kalau belum sampai kita mati. Itu dapat pahalanya. Kita jalan 1000 langkah ini, kita yang melangkah satu, tetap mati. Kan kita tidak ingin mati. Ingin ke 1000 kan? Dapat gitu mati, dapat langkah 1000-nya dapat. Jadi baru Allahu Akbar gitu, 4 rakaat zuhur. Tetap mati, dapat. Nah, itu Islam itu. Indahnya Islam. Pemurah. Allah itu begitu. Bukan kalau belum sampai di akhir, enggak ada akhir. Nah, maka mati pun disiasat dari sekarang. Maka kata sahabat, ya Rasulullah kasih tahu saya sih, apa? Di dunia ini orang paling cerdas itu siapa coba? Orang paling hebat, paling pintar, paling cerdas. Akiyas bahasa Arabnya. Mana akiyas ya Rasulullah? Oh, orang yang paling cerdas itu orang yang selalu ingat mati. Karena dia siap-siap. Di sana sehari sama 1000 tahun katanya. Kata Allah, inna yawman inda rabbika alfi sana mengetahudu. Sehari sampai 1000 tahun. Jadi kalau kalau 1000 hari, ini bukan 1000 hari, 1 hari 1000 tahun. Jadi kalau kita masuk neraka 1 hari, 1000 tahun. Tekor kita. Kita jangan sampai masuk neraka 1 hari aja, Mas. Yeah. Saya sedikit lah masuk neraka 1 hari. 1 hari 80 tahun. Jangan gampang-gampang. 1 jam 1 hari 1000 tahun. Jadi kalau saya sedikit dosanya paling 1 jam. 1 jam 80 tahun lah. 24 1 hari itu lah. Yeah. Itu sama 1000 tahun. Masa Allah, ini bohong kan dibeden-bedenin, ditakut-takut kali oleh Allah. Masa iya Allah, gunanya apa? Saking kasih sayangnya kita kasih tahu. Maka tidak ada orang menyalahkan Allah nanti. Kan sudah kasih tahu. Kamu pengen ke neraka kan? Nah, tidak ada menyalahkan Allah. Kalau tidak kasih tahu, kita bisa komplain. Kok saya tidak kasih tahu di neraka itu begini? Ya, komplain. Maka dikasih tahu. Ini enggak. Apa iya? Iya, jadi... Hey, 50 tahun lewat masih ingat sampai hari ini. Saya ceramah di Masjid Jami Panjang. Sudah cerita. Tapi catatannya, iblis itu kan masuk neraka kata pusat tadi. Pengikut-pengikut masuk neraka ya kalau kita katanya. Dari tanah kata, kalau iblisnya enggak ada rasa yang dia dari api. Kak, 50 tahun ini lewat. Sekitar ada jadi dari api, jadi bisa masuk kandangnya sendiri kan, jadi dari api pantas dia berani katanya. Oh saya bilang ya bagaimana, saya minta jawaban katanya. Iya, apa kita tamu lagi minta ini minta dokumenter saya ya. Saya bilang kamu jualah kamu apa aja di sini. Ayo lah, ayo tiga. Hah? Ayo. Ayo. Berdiri kita semua. Iya, ya. Bapak duduk aja. Duduk aja. Ya, sini ya. Iya. Yo, saya di sini. Mungkin itu biar kita jiplasin biar kena ini. Oke, itu Pak, ini aja, Pak. Oh, enggak. Ayo. Ya. Ini. Nah, sama Pak Ustaz. Jadi kalau kita dari tanah digebuk dengan tanah satu karung, pecah kepala kamu sih. Ya. Alhamdulillah, Pak, terima kasih banyak kunjungannya. Ini kita udah jadi siapa? Cuma nggak ada apa-apa kalau sini yang minum. Marifat sama syariat. Jangan dilepas-lepas. Mau jadi iblis apa jadi orang kafir? Harus dua-duanya. Ya. Ya baik. Alhamdulillah. Masih ada stok madu. Beli. Jualan, kalau madu jualan. Iya. Beli. Jualan ya ada. Iya. Ada yang 35. Iya, kemarin. Ini asli Sumbawa di Sumbawa. Oh, iya. Ya udah bisa. 35. Iya, ini asli Sumbawa di 35.000. Iya. Soalnya kalau kita bertugas gini, kalau kita pastinya tidak usaha ya, ada petugas kan mengharapkan gajinya. Madu apa ya? Madu Sumbawa asli. Dua, masih ada nggak Ustaz? Hah? Masih ada Pak. Nah, Pak satu lagi. Satu lagi. Kosong. Nah, kosong. Rizky nggak dapat. Memang Rizky yang dua. Dua 70. 70 pas itu, ya. Ini pantangnya apa, Pak? Enggak, itu diminum saban pagi sebelum masuk ke apa-apa itu. Subuh itu bagus. Oh, sebelum makan kita minum dulu. Iya. Satu sendok. Iya, satu sendok. Subuh itu belum masuk ke apa-apa itu. Madu itu di Quran itu ada Allah bilang bahwa madu itu adalah obat. Dan setelah disediakan dokter sedunia, tidak ada yang bisa melawan madu, tapi asli. Asli. Kalau enggak asli, ini asli, ini kan manis ya. Iya. Bukan manisnya doang. kalau udah asli manisnya sama, tapi dia kalau kencing manis tambah. Iya. Sedangkan madu ini kencing manis sembuh. Sembuh. Kalau asli. Kalau dia masih gula nambah. Nah itu, makanya jangan banyak ndak asli. Makanya saya pengen Sumbawa saya, asli. Saya lupa kemarin waktu pas kunjungan saya ini. Di sini orang kalau sudah beli minyak Sumbawa, madu Sumbawa, harta 30.000 botol besar itu tidak mau dibeli orang. 40.000 nggak mau beli. Saya besar-besar itu bisa 100 lebih, 130. Tidak mau beli kalau sudah beli madu Sumbawa. Sebab asli dari sana. Dari Sumbawa sana ada orang. Madu itu sifatnya, kalau satu orang pohon besar ini ada 40-50. Kalau pertama dapat, dia naik. Terus tidak ada yang kedua. Kedua panen, dia lagi. Ketiga panen, dia lagi. Tidak ada yang lain. Yang lain tidak bisa lagi. Begitu datang lain, dikeroyok. Wah, disikat. Jadi kalau yang tadi itu, maka untung-untungan itu. Nah, kita dapat itu. Jadi karena belum ada, nah, yaudah kalau ada yang lain mau maling, dikeroyok. Mau banyak, baunya lain. Nah itu, tapi kalau baru pertama terus ada yang kedua, ah itu, enggak. Ustaz, ini juga Ustaz, kita kok kemarin itu ini, mau izin juga, mau apa namanya, takut nanti kan kalau pas ini, kita pingin apa silaturahmi juga dengan ini, apa, Pak siapa? Pak Rahman apa? Pak Sewu. Bukan. Oh, ini Abi Rahman ke sana. Iya. Ini. Iya. Pernah ke sana saya takutnya kan kalau enggak ini. Tahu. Iya, tahu. Enggak ada izin. Enggak izin dari Pak Ustaz. Tapi Pak Ustaz masih mampir di kabupaten Pasir. Iya, sudah saya sudah kasih tahu. Saya bilang jangan kita ini kayak orang-orang umum tuh awas di sini. Awas interview itu saya bilang itu saudara kita. Iya, jangan dianggap musuh. Tapi saya bilang sama komandan dulu yang dari Lombok itu, yang dulu itu waktu di Masjid Takwa itu sosialisasi kelipahan, Pak siapa itu? Saya bilang Pak Budi, Pak Komandan, Kapolda, Pak Komandan, saya ini heran masyarakatnya. Kenapa? Kan kalau saya pikir-pikir, polisi itu manusia paling terberjasa, polisi mana aja, bukan polisi Indonesia aja. Di mana polisi itu paling berjasa orangnya? Ada kebakaran tampil dia, ada maling tampil, ada orang lain tampil, ada apa tampil. Pokoknya tidak aman tampil polisi, lalu lintas tampil polisi. Berjasa sekali, kenapa rakyat benci sama polisi ya? Katanya ini, apakah saya bilang rakyat ini nggak paham? Iya, tapi kita juga sih pribadi juga nggak beres. Saya bilang kalau gitu sama, maka saya sama warga ini apa? Pokoknya itu teman kita polisi tentara itu. Kodim kesini satu mobil ya. Komandannya bilang, sosialisasikan terus, pusat biar rakyat ini paham. Begitu. Saking senangnya, ya kita kan bawa ajaran kita, ajaran Allah. Saking senangnya, Pak Kodim bilang, satu mobil datang. Sambil kita sengaja mau belajar ke sini. Ya kayak kita kan datang, karena kan kita ceritakan terus pusat biar rakyat paham. Karena kita kan perlu ini juga sedikit ini, jangan pemahaman ini terus yang kita masukkan ada. Coba apa polisi pikir selama berapa belas tahun di sini, pernah ada satu kali demonstrasi warga lapangan ada kan? Satu menit aja, apalagi satu jam. Nanti Ustaz. Tidak ada demonstrasi. Sebenarnya kalau petugas negeri ini udah tahu, walaupun isunya macam-macam, udah tahu. Satu jam nggak pernah demonstrasi, nggak pernah nyuntut apa-apa. Cuma mau mengharap, ayo Islam itu aja, bedanya. Supaya kita selamat. Kalau udah ke politik, ke ini, nah. Nah, kita nggak pakai. Kita mau ini agama supaya kita selamat. Udah. Politik, jangan lupa agama. Ekonomi, jangan lupa agama. Dagang, jangan lupa agama. Bergaul, jangan lupa agama. Berat tangga, jangan lupa agama itu. Agama itu sempurna. Tidur aja tidak berbuat agama. Tidur orang kafir, makan orang kafir sama makan orang beriman beda. Jangan lupa agama. Maka orang kafir juga ada, makan gini-gini ada juga. Lengkap. Kalau cerita nggak bisa habis. Nah, itu sudah. Ah, diizinkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Masalah. Ya.